إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya di Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-10 di bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yaitu hadis dari sahabat Nabi Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, jika tidak la yushikannallahu, maka Allah akan segera mengirimkan kepada kalian hukuman darinya. Dampaknya atau bentuk hukumannya, kalian berdoa minta kepada Allah namun Allah tidak mengabulkannya. Diriatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Ya, maka Nabi sampaikan di sini dampak ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar adalah tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana dampak makanan haram, pakaian haram, minuman yang haram yang dikonsumsi oleh seorang muslim akan berdampak tidak terkabulnya doa. Maka di hadis ini Nabi menyampaikan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan nama Allah, karena semua jiwa hamba, jiwa manusia di tangan Allah jalla wa ala. Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah matikan jika Allah berkehendak, Allah memberikan umur panjang jika berkehendak. Maka jiwa manusia itu di tangan Allah dalam masalah hidayah ataukah sesat, hidup ataukah matinya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lantas Allah tunjukkan pada jiwa tersebut jalan kejelekan dan jalan takwa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada manusia ini jalan kebaikan itu demikian-demikian jalan, dan itulah jalan takwa, ataukah jalan keburukan adalah demikian dan demikian. Artinya Allah tidak memaksa mereka untuk mengambil jalan kebaikan dan jalan takwa. Maka jika orang itu sesat, maka sesat karena pilihannya sendiri, dan jika dia mendapatkan hidayah, maka itu adalah anugerah Allah untuknya, dikarenakan dia menginginkan hidayah dan mencarinya. Maka jiwa manusia di tangan Allah semata. Oleh karena itu Nabi bersumpah, dan Nabi sering bersumpah dengan kalimat ini, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Terkadang dengan kalimat, demi Allah zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ya, beliau sebutkan jiwa Muhammad karena jiwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik jiwa. Maka Allah bersumpah dengannya, maka Nabi bersumpah dengannya karena dia adalah sebaik-baik jiwa. Kemudian Nabi sebutkan isi sumpahnya. Isi sumpahnya supaya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak, maka Allah memberikan, akan meratakan azab dari sisinya. Bentuk azabnya, kita bersungguh-sungguh berdoa, memelas berdoa, memohon kepada Allah, dan Allah tidak akan kabulkan. Ya, maka demikian ancamannya. Jika masyarakat itu permisif, serba boleh, kemudian individualis, masa bodoh dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, maka dampaknya Allah akan meratakan azab pada mereka. Bentuk azabnya doa-doa orang tersebut, doa-doa orang yang ada di tempat itu, di masyarakat yang permisif dan masa bodoh semacam itu, tidak akan Allah dengarkan, tidak akan Allah jawab. Maka ini adalah bagian dari hadis-hadis yang seluruhnya menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan mengingatkan bahaya jika ini ditinggalkan. Maka menjadi kewajiban kita semua melakukan amar ma'ruf. Ya, oleh karena itu jika kita melihat ada saudara kita seorang muslim yang tidak melakukan kewajiban, ya, yang belum sholat, atau yang kemudian masih ada asik dengan kegiatannya padahal waktu sholat sudah tiba, maka kita ajak, kita perintahkan untuk sholat, dan kita ingatkan bahaya meninggalkan sholat, atau bahaya meninggalkan sholat. Jika kita lihat dan kita mengetahui, bukan desas-desus, bukan isu, namun kita tahu ada saudara kita seorang muslim melakukan kemungkaran, kita kewajiban untuk melarangnya dan mengingatkan padanya bahaya perbuatan itu. Dan manfaat ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu tegak, maka umat ini akan jadi umat yang satu, semodel, semodel dalam kebaikan. Itu manfaat penting amar ma'ruf nahi mungkar. Maka masyarakatnya akan semodel, semodel untuk semangat mengerjakan kebaikan, untuk kemudian mengerjakan sholat dan amal-amal kebaikan yang lain, semodel untuk menghindari dan menjauhi kemaksiatan. Maka meninggalkan, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu kiat terwujudnya persatuan, sehingga model masyarakat itu seragam, sejenis. Namun jika kita terpecah belah masa bodoh, maka masing-masing punya model, model kelakuan, sehingga ketika kemudian model kelakuannya itu beda-beda, maka yang terjadi tidak kenyamanan, karena ternyata dia tidak sejenis dan semodel dengan saya. Maka terjadilah an-niza' wal furqah, perselisihan dan perpecahan, wal ikhtilafu ma yahsul, dan perselisihan sebagaimana yang terjadi. Maka jika kita semuanya kumpul bareng di atas kebenaran, di atas kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan serta keberuntungan. Di antara kandungan hadis ini dalil bolehnya bersumpah, padahal kita tidak diminta untuk bersumpah. Tidak ada yang nyuruh untuk bersumpah, Nabi bersumpah. Akan tetapi tidaklah sepatutnya ini dilakukan kecuali untuk perkara-perkara yang memang penting dan memiliki kedudukan yang mulia. Maka dalam masalah semacam ini boleh seorang muslim bersumpah tanpa diminta. Adapun sesuatu yang tidak urgen, tidak penting, tidak sepatutnya kita bersumpah kecuali jika memang dituntut untuk bersumpah. Maka kita bersumpah untuk menegaskannya. Nah, demikian ini tidaklah mengapa. Maka isi pokok, kandungan pokok di sini wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah kewajiban, bahkan termasuk kewajiban agama yang paling penting. Sampai-sampai sebagian ulama menilai bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah rukun Islam yang keenam. Meskipun yang benar dia bukanlah rukun Islam yang keenam. Akan tetapi amar ma'ruf nahi mungkar adalah termasuk kewajiban yang paling wajib dan fardu yang paling fardu. Dan umat ini jika tidak menegakkan kewajiban ini, maka akan ada banyak hawa nafsu dan kepentingan yang beda-beda, sehingga masing-masing komunitas kaum muslimin punya model perbuatan yang mereka tempuh. Akan tetapi jika ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka model masyarakat itu seragam atau sejenis. Maka model beragama mereka seragam, semangat untuk pergi ke masjid misalnya. Ketika amar ma'ruf ngajak orang untuk pergi ke masjid itu tegak, maka yang terjadi masyarakat ini sejenis, sejenisnya ramai pergi ke masjid. maka akan samalah model mereka, jadilah mereka betul-betul bersatu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Allah katakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia, sebabnya karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Tidaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka hanyalah mereka orang-orang yang betul-betul beruntung. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka ilmu, setelah datang kepada mereka syariat. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan adzabun azim, siksaan yang besar. Namun di sini ada nasihat penting berkenaan dengan masalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka menjadi kewajiban pelaksana amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya dia memperhatikan satu masalah penting, yaitu niat. Niat ketika ngandani orang, ngasih wejangan, manggil orang kemudian dinasihati, atau datangnya orang untuk dinasihati, maka perhatikanlah niat. Niat yang benar adalah ayakuna qasduhu bidzalika islah akhihi. Dan yang niat ketika kita negur orang, mengajak orang ayo ke masjid, ayo salat, sudah azan dan sebagainya, hendaknya niatnya adalah niat untuk memperbaiki orang lain, bukan niat untuk al-intiqam minhu, balas dendam. Saya pernah ditegur dia kapan itu, maka saya cari waktu di mana dia keliru, tak balas untuk saya tegur. Biar draw. Sebagian orang demikian. Ketika dinasihati dia dendam. Maka kemudian nanti saya akan mengintainya, nunggu kapan orang ini melakukan hal yang salah. Nah, ini kesempatan untuk melampiaskan jengkel. Maka tidak boleh niat demikian. Atau niatnya adalah al-istikthar alaihi, merasa memonopoli kebaikan. Saya sudah 100% orang baik, kamu ini orang yang kotor dan seterusnya. Karena boleh jadi ada sebagian orang yang niat dalam menegur itu niat intikam, balas dendam. Karena satu dan lain hal dengan orang tersebut. Atau niatnya adalah niat memonopoli kebaikan. Saya lah orang yang baik, kamu tidak baik, makanya kamu harus saya nasihati. Maka tentu niat semacam ini itu adalah satu hal yang berangkat dari ujub, bangga dengan dirinya, bangga dengan amalnya, kemudian merendahkan orang lain. Akhirnya kalau orang itu punya sikap demikian, terkadang dia akan memustahilkan orang tersebut, ahli maksiat ini mustahil dapat kasih sayang Allah. Boleh jadi tanpa sadar keluar kata-kata, orang ini jauh dari kasih sayang Allah. Dan ini adalah kata-kata yang berbahaya. Karena dampak ucapan semacam ini, orang ini tidak mungkin Allah sayangi, tidak mungkin dia bisa bertobat. Kelakuannya kayak gitu, tidak mungkin tobat. Mustahil dia tobat. Cocoknya dia memang neraka. Kalimat-kalimat semacam ini dampaknya kata Nabi menghapus amal, menghapus amal ibadah kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang yang berkawan, satunya ahli ibadah, satunya gemar maksiat. Maka ada dua orang. Maka ada orang yang gemar beribadah ini berkata kepada penggemar maksiat, yang dalam bahasa Arabnya musrifun ala nafsihi, orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Terjemah bebasnya, gemar maksiat. Dia bilang, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Kelakuannya sudah terlalu parah seperti itu, tidak mungkin Allah mengampuni dosanya. Bejatnya tidak ketulungan. Maka dampaknya Allah marah. Allah marah dan Allah berfirman, siapa yang berani mencatut namaku, siapa berani bersumpah mencatut namaku, aku tidak akan mengampuni fulan. Inni qad ghafartu li fulanin, suka aku ampuni dosanya fulan yang gemar maksiat tadi. Dan Allah katakan kepada orang yang mengucapkan kalimat di atas, wa ahbatu amalaka, aku hapus semua pahala amal kebajikanmu. Hadis riwayat Muslim. Maka lihatlah nasib tragis orang ini. Dia berkata-kata dengan satu kalimat pendek, namun kalimat pendek ini menghancurkan dunia dan akhiratnya. Mustahil dia bisa insaf. Orang kayak gitu tidak mungkin tobat. Itu orang itu tobat kalau sudah, si A itu baru tobat, baru menyesal kalau sudah kesumpel tanah. Atau kalimat-kalimat yang lain memastikan berkenaan dengan masa depan. Siapa yang tahu masa depan? Boleh jadi nanti di masa depan malah bertukar, malah gantian. Yang ahli ibadah, yang ahli salat, yang ahli kebaikan ini malah jadi penggemar maksiat. Yang sekarang penggemar maksiat malah jadi ahli ibadah. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin keadaannya tidak bertukar. Halaka kullu amalihi wa sa'yihi. Halaka kullu amalihi wa sa'yihi. Hancur semua amal ibadahnya. Hancur semua jerih payahnya gara-gara kalimat pendek. Kenapa? Karena terdorong bangga dengan diri sendiri, terdorong merendahkan orang lain, memustahilkan kasih sayang Allah kepada orang lain, maka dia mengucapkan kalimat-kalimat di atas, satu kalimat pendek di atas. Maka terjadilah gara-gara kalimat pendek tersebut, an au baqat hadil kalimat dunyahu wa akhiratahu. Maka dunianya, maka kalimat pendek ini menjadi sebab hancurnya dunia dan akhiratnya. Ya, oleh karena itu maka satu hal yang penting kesimpulannya, wajib atas orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan wejangan kepada orang lain, hendaknya dia ingat betul-betul hal ini. Ya, jangan sampai niatnya adalah balas dendam atau kemudian al-intis linapsihi, ya, untuk kemudian untuk menunjukkan kalau dia menang. Dia intisar linapsihi, dia mau menampakkan dialah yang menang, dialah yang unggul, dialah yang hebat. Untuk intikom min akhihi, membalas orang. Namun hendaknya niat yang benar adalah berniat menjadi seperti dokter yang tulus. Gimana itu dokter yang baik? Niatnya adalah sembuhnya si pasien, sembuhnya orang yang sakit. Ada orang yang sakit fisiknya, dan ini ada orang yang sakit hatinya, sehingga malas sholat, malas ke masjid. Ini orang yang sakit, sakit jiwanya, sakit rohaninya. Maka ada orang yang sakit bil mungkar, dalam bentuk senang dengan kemungkaran. Maka kita berupaya untuk menterapinya, mengobatinya. Mu'alajatan, satu terapi, pengobatan yang akan melindungi dia dari kejelekan kemungkaran. Apa itu kejelekan kemungkaran? Azab. Azab Allah Subhanahu wa taala karena kemungkaran yang dia lakukan. Atau ada orang yang meninggalkan kewajiban, maka kita terapi dia dengan terapi yang mendorong dia untuk melakukan kewajiban. Dan jika Allah tahu betul niat kita adalah niat yang tulus, maka Allah akan berkahi usahanya. Sehingga kata-kata dia mungkin sederhana tapi menyentuh. Kata-kata yang sederhana tapi itu menyentuh orang. Karena nilai dari satu kata-kata itu bukan hanya indahnya bahasa. Nilai dari satu kata-kata itu di antara faktornya ketulusan dalam mengucapkannya. Ketulusan dalam mengucapkannya. Orang yang berkata-kata yang bagus, indah, namun ada maunya, itu tidak masuk di hati. Dan orang yang mengucapkan kata-kata yang sederhana, ya, namun dia mengucapkan dengan penuh ketulusan, itu berkesan di hati. Sehingga Allah memberikan petunjuk dengan sebab dirinya, siapa saja Allah kehendaki, sehingga dia pun mendapatkan kebaikan yang banyak, dan dia pun mendapatkan kebaikan yang besar. Wallahul muwaffiq. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-11 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, jihad yang paling utama adalah kalimatu adlin. Kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Dan kena Abu Dawud dan Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Banyak orang yang banyak berani berkata-kata yang benar belak-belakan kalau di depan, kalau di belakang penguasa, di sosmed dan di tempat-tempat obrolan, di angkringan dan sebagainya, itu bisa kemudian kayaknya ya-ya-ohnya, gayanya kayak dan betul-betul pemberani, oh begini, begini, begini. Namun kalau ketemu langsung, wah itu ya merunduk-merunduk, merunduk-merunduk, mengharap sangu dan yang lainnya, yang ngomong di belakang ya oh, itu sifat banyak orang demikian. Sifat banyak orang demikian, berani gagah di belakang penguasanya tidak ada, dia ngomongi gubernur, dia ngomongi presiden, wah itu presidennya tidak ada, gagah dia ngomong. Cuma di medsosnya, di mimbarnya, wah luar biasa. Namun ketika ketemu langsung, mingkem ternyata, tidak bisa ngomong apa-apa. Bisanya sekali ngomong, bisanya ngalem-ngalem, bisanya muji-muji. Oleh karena itu maka Nabi katakan, orang yang bisa ngomong apa adanya di depan penguasa, ngomong apa adanya di depan bupati, ngomong apa adanya di depan gubernur, ngomong apa adanya di depan kepala negara, program Anda itu salah Pak, alasannya begini-begini, ngomong begitu, ini program yang tidak benar ini, Anda punya program demikian, ini program yang tidak baik, alasannya gini, blak-blakan. Maka itu baru jagoan. Bahkan itu baru jagoan. Nabi katakan itu afdalul jihad. Ini afdalul jihad, jihad yang lebih utama. Jihad yang paling utama. Nabi enggak mengatakan min afdalul jihad. Nabi tidak mengatakan termasuk jihad yang paling utama, enggak. Nabi katakan enggak pakai kata termasuk. Bukan min afdalil jihad, termasuk jihad yang paling utama, enggak. Yang Nabi katakan afdalil jihad, jihad yang paling utama. Maka ngomong apa adanya ketika seorang penguasa itu keliru, salah, punya program yang enggak bermutu, punya kebijakan yang tidak bijak, ngomong apa adanya di depan penguasa itu afdalil jihad. Lebih-lebih lagi jika dia adalah penguasa yang jair, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak menerima kritik, penguasa yang ngudu, pokoknya begini. Penguasa demikian kok ditemui ngomong Anda salah, harusnya begini-begini, tidak begini-begini, alasannya demikian-demikian. Kalau penguasanya ada tipe ke penguasa yang zalim, maka dipastikan itu tidak pulang orang ini. Bisa dipastikan tidak pulang orang ini. 99,99% dia tidak bakalan pulang. Hilang begitu saja beritanya. Oleh karena itu Nabi bilang lebih afdal daripada jihad perang. Karena jihad perang itu 50-50. jihad perang itu 50-50. 50% kemungkinan mati, 50% kemungkinan pulang. Tapi ngomong sama penguasa zalim yang keras kepala, ditakto, ngomong Anda salah, kebijakan Anda tidak bijak karena begini, begini, begini. Itu tidak 50-50. Selamat itu tidak 50-50. Selamat itu 0,0001%. Nah, itu kemungkinan selamatnya. Maka Nabi bilang ini lebih afdal daripada jihad perang. Ini lebih afdal daripada jihad perang. Karena jihad perang itu 50-50. Kalau ini enggak, ketemu langsung sama orangnya, sekelilingnya adalah bodyguardnya, pasukan pengamannya, tidak mungkin bisa lari kabur, itu tidak mungkin. Dia berada di lingkungan steril ring satu. Nah, ngomong demikian tidak mungkin bisa keluar itu. Nah, kalau kemudian bisa keluar betul-betul dapat anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kok masih pulang selamat itu perlu sujud syukur berkali-kali kan, kalau bisa selamat. Ya, maka Nabi katakan semacam ini amar ma'ruf nahi mungkar kok di depan penguasa zalim, didaktor keras kepala. Nabi katakan lebih afdal daripada jihad perang sama orang kafir. Ya, demikian dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Ya, maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang paling utama adalah perkataan yang benar, perkataan yang apa adanya di depan penguasa yang zalim. Maka penguasa itu punya dua kemungkinan pembisik. Ada pembisik yang baik, ada pembisik yang jelek. Pembisik yang jelek itu modelnya, tipikalnya melihat apa yang diinginkan oleh penguasa. Itu pembisik yang jelek. Dia adalah orang yang ABS, asal bapak senang. Itu pembisik yang jelek. Bahkan tuzayinuhu lahu, dia menampakkan indah kebijakan yang enggak baik. Oh, itu bagus, manfaat. Oh, padahal itu enggak bagus. Bahkan dia katakan ini tindakan yang benar, yang tepat, ini thayyib. Anda berbuat baik, afatta, Anda berbuat yang berfaedah. Meskipun ternyata kebijakan yang dia keluarkan adalah kebijakan yang paling zalim. Maka dia lakukan ini pembisik yang jelek. Dia lakukan hal ini karena cari muka. Cari muka sang penguasa, mencari dunia. Kemudian ada pembisik seorang penguasa yang baik. Cirinya, parameternya yang dia lihat adalah ridha Allah dan Rasulnya. Ridha Allah dan Rasulnya. Maka dia akan sampaikan hal tersebut, letak ridha Allah dan Rasulnya kepada sang penguasa. Allah ridha jika Anda bikin kebijakan demikian-demikian. Allah ridha jika Anda bikin aturan demikian dan demikian. Fayatakallamu bihi, maka pembisik yang baik ini akan menyampaikan langsung kepada orang tersebut. Dan dia akan sampaikan, dia akan nampakkan indahnya hal itu. Kebijakan semacam mendatangkan ridha Allah. Berat kelihatannya. Nun ini manfaat, begini, begini, begini, begini. Ini bagus, ini, dan seterusnya. Maka menyampaikan perkataan yang benar di depan seorang penguasa yang zalim adalah termasuk jihad yang mulia. Dan di sini Nabi katakan Ini jihad kalau di depan penguasa yang zalim. Nabi tidak mengatakan di depan penguasa. Penguasa yang zalim. Karena jika dia penguasa yang adil, penguasa yang baik, penguasa yang bertakwa, maka perkataan yang benar di hadapannya tidak akan membahayakan pelakunya. Yang akan didapatkan adalah terima kasih atas masukannya. Bagus sekali. Karena dia akan menerima perkataan yang benar. Adapun penguasa yang zalim, ketika disampaikan kebijakan Anda tidak bijak, maka dia akan yantaqim, dia akan balas dendam, dia akan menghukum orang yang mengatakan hal tersebut dan akan menyakitinya. Maka di sini ada empat rincian. Perkataan yang apa adanya di depan penguasa yang adil, penguasa yang bertakwa, maka tentu ini satu hal yang mudah. Ketika disampaikan kepadanya, bahkan yang terjadi beliau menangis. Yang terjadi malah menangis. Sebagaimana banyak penguasa di masa silam, ketika ulama datang ngasih nasihat, dia menangis. Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah besar di zamannya, minta nasihat. Ada ulama yang datang, dan maka yang dilakukan adalah minta nasihat. Tolong nasihati saya. Maka beliau katakan, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau punya penyakit sehingga tidak bisa minum satu gelas air putih ini, apa yang akan engkau lakukan? Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, saya relakan separuh kerajaan saya agar saya sembuh dan bisa minum satu gelas air putih. Kemudian sang ulama kemudian kembali bertanya, setelah satu gelas air putih itu bisa kau minum, ternyata dia tidak bisa keluar, apa yang Anda akan Anda lakukan? Saya rela separuh kerajaan saya supaya saya bisa kencing. Padahal Harun Ar-Rasyid itu penguasa Afrika, seluruh jazirah Arab, seluruh benua Afrika, jazirah Arab dan Asia. Maka kemudian sang ulama mengatakan, betapa hinanya kerajaanmu, wahai Amirul Mukminin, yang ternyata nilai dari kerajaan yang diberikan luas itu ternyata cuma seharga satu gelas air putih. Untuk masuk dan untuk keluar itu sama dengan kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Satu gelas ini itu sama dengan satu kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Maka beliau pun menangis. Maka mendengar kalimat tersebut, Harun Ar-Rasyid nangis sampai sesenggukan. Betapa hinanya kerajaanmu, kekuasaanmu, tidak ada apa-apanya. Harganya cuma seharga satu gelas air putih. Bukan satu gelas jus enak, tidak, cuma satu gelas air putih murahan, seribu palingnya. Ternyata kerajaannya Harun Ar-Rasyid itu cuma harganya paling 3.000. Ini beli untuk minum 1.000, nanti kemudian toilet umum 2.000. Kerajaan Harun Ar-Rasyid harganya cuma 3.000 rupiah, 3.000 perak. Ini 1.000, toilet umum 2.000. Itu kerajaan Harun Ar-Rasyid. Maka berbicara kepada terus terang apa adanya, kritik dan sebagainya kepada penguasa jenis ini gampang. Kemudian yang kedua, perkataan yang tidak benar penguasa di depan penguasa yang adil. Maka ini satu hal yang berbahaya. Karena boleh jadi Anda menjumuskan penguasa yang adil dengan perkataan yang tidak benar tersebut. Satu hal yang batil Anda buat indah di hadapan penguasa yang ya, yang sebenarnya penguasa yang bertakwa, boleh jadi dia ya, silau dengannya. Maka ya, boleh jadi Anda hiaskan, nampakkan indah kepadanya satu hal yang indah, padahal itu batil, ini bahaya. Yang ketiga, perkataan yang benar apa adanya, kritik yang jujur, perkataan yang jujur di depan penguasa yang zalim, penguasa yang bertangan besi. Maka ini Nabi katakan afdhalul jihad, jihad yang paling utama. Nabi tidak mengatakan min afdhalul jihad, Nabi katakan afdhalul jihad. Karena ini sama saja setor nyawa dalam tanda kutip. Ini sama saja tidak bakalan pulang. Maka Nabi katakan afdhalul jihad. Kemudian yang keempat, perkataan yang batil, perkataan yang menyesatkan di depan penguasa yang zalim, penguasa yang tidak bertakwa, penguasa yang bermaksiat. Maka ini tentu satu hal yang sangat-sangat jelek. Tentu akan didukung, dibiayai, dibuatkan aturan yang mendukungnya. Maka ini empat rincian dalam hal ini. Dan yang terbaik adalah perkataan yang hak di depan penguasa yang zalim. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji sembahatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.